نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, إخوة الإسلام, kita melanjutkan kajian kita hadis yang ke 1169. Ya, betul tak? Hadis yang diriwayatkan Imam yaitu oleh Abu Hasan bin Salt, di mana ia berkata, haddatsana Muhammad bin Sinan bin Yazid Al-Qazzaz Al-Basri. Ia berkata, haddatsana Umar bin Habib Al-Qadhi dari Dawud bin Abi Hind, dan Auf dari Abu Uthman, dan Sulaiman At-Taimi dari Abu Uthman juga meriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fi riwayatin fi baiti wa ja'a ila al-masjid fa huwa zairullah azza wa jal wa haqqun 'ala al-mazur an yukrima az-zair. Siapa yang berwudu lalu ia datang pergi ke masjid, dalam riwayat yang lain, siapa yang berwudu di rumahnya kemudian ia pergi ke masjid, maka ia adalah orang yang mengunjungi Allah Subhanahu wa taala dan sudah berhak yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Syekh Al-Albani berkata, perawi-perawinya thiqah kecuali Muhammad bin Sinan Al-Qazzaz ini. Dia seorang perawi yang dhaif. Akan tetapi ikhwatul Islam, hadis ini mempunyai jalan lain. Ya, dari hadis Abu Uthman secara marfu, man tawaddo'a fi baiti fa ahsana al-wudu thumma zarani fi baitin min buyuti fa iya yazar wa haqqun al-mazur an yukrima zairah. Siapa yang berwudu di rumahnya lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia mengunjungiku di salah satu rumahku, itu masjid, berarti ia telah mengunjungi aku dan sudah berhak yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjungi. Dikeluarkan oleh Ibn Bishran dalam Al-Amali dan At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, dari Sa'id bin Zarbi, dari Sabit, dari Abu Uthman, dari Salman. Namun sanadnya ada perawi yang bernama Sa'id ini. Ia mungkar hadis. Ya. Bahkan tetapi As-Silafi ia meriwayatkan dari jalan lain, dari jalan ini juga, ya. Dan berkata, hadis ini hasan, hadis ini gharib secara musnad. Tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Bunani selain Sa'id bin Zarbi ini. Dan yang mahfuz ia berasal dari hadis Abu Uthman secara mauquf dari perkataan Salman. Dan Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan secara mauquf, ya, kepada para sahabat Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Dan kalimat yang terakhir mempunyai penguat dari hadis Ibnu Mas'ud dengan lafaz, inna buyutallahi fil ardi al-masajid wa inna haqqan Allah an yukrima man zarahu fiha. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid, dan sudah berhak untuk Allah, ya, memuliakan orang yang mengunjunginya. Dan sanadnya dhaif karena di dalam sanadnya ada Abu Ishaq, yaitu As-Sabi'i. Demikian pula Al-Mas'udi, ya. Ya, mukhtalit, ya, apa namanya, hafalannya itu berubah. Bukan tetapi dengan sanad-sanad ini, ya, hadis ini insyaallah naik kepada hasan li ghairihi wallahu a'lam. Hadis ini menunjukkan, akhi, yang pertama, keutamaan orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Bahwa orang yang pergi ke masjid untuk sholat itu disebut dengan orang yang mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu akhwat Islam azakumullah, ya, keutamaan besar, ya, bagi mereka yang pergi ke masjid. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa setiap langkah kaki kita pergi ke masjid itu, ya setiap langkahnya itu mengangkat satu derajat dan menggugurkan satu dosa. Subhanallah. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa keutamaan ini, yaitu keutamaan pergi ke masjid itu didapat dengan apabila memenuhi syaratnya. Apa itu? Yaitu berwudu di rumah. Karena Rasulullah mengatakan man tawaddoa fi baitih, siapa yang berwudu di rumahnya. Kata-kata man ini ya dalam bahasa Arab mempunyai makna syarat. Artinya siapa yang berwudu di rumahnya, ya, lalu ia pergi ke masjid, maka ia orang yang mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhul Islam, ya, ini menunjukkan bahwa kalau kita pergi ke masjid, usahakan ya berwudu itu jangan di masjid, tapi di mana? Di rumah. Makanya hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan pergi ke masjid, ya rata-rata menyebutkan tentang wudunya itu di rumah. Di antaranya hadis riwayat Muslim, ya, kata Rasulullah, salatul rajul fi jama'atin tafdulu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. وذلك أنه إذا توضأ في بيته ثم خرج إلى المسجد لا ينهز إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. Kata Rasulullah, salat seseorang berjamaah di masjid itu lebih baik daripada salat seseorang di rumah atau di pasarnya 25 kali lipat. Yang demikian itu apabila dia berwudu di rumahnya. Lihat, Rasulullah mengatakan apabila dia apa? Berwudu di rumahnya, kemudian ia pergi ke masjid, tidak ada niat kecuali untuk salat, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah pun kecuali apa? Diangkat satunya derajat dan digugurkan untuknya satu kesalahan. Ini menunjukkan ya bahwa adab kita pergi ke masjid itu wudu dulu di mana? Di rumah, baru kemudian kita pergi ke masjid ya. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Salim yang saya pernah baca mengatakan bahwa ya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan itu berarti harus terpenuhi, yaitu yang pertama apa? Berwudu di rumah. Yang kedua, pergi ke masjid tidak ada niat kecuali apa? Salat. Iya. Baru dia akan mendapatkan pahala-pahala tersebut, wallahu a'lam. Hadis berikutnya hadis 1170. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dari Syu'bah, dari Mansur, dari Rib'i bin Hirasy, dari seseorang dari Banu Amir, annahu ista'dana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia pernah minta izin untuk masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, a'alij, boleh saya masuk? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada ya pembantunya, ukhruji ilaih fa innahu la yuhsinul isti'dzan. Faquli falyakul assalamu alaikum aadkhul, kamu keluar ketemui orang itu. Dia itu tidak faham bagaimana cara minta izin. Bilang ke dia, assalamu alaikum, boleh saya masuk? Iya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih, perawi-perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim, kecuali orang yang tidak disebut namanya tersebut. Namun itu tidak berbahaya. Kenapa? Karena dia seorang sahabat. Adapun sahabat ya, tidak diketahui namanya pun enggak masalah selama dia seorang sahabat. Kenapa? Karena semua sahabat itu adil. Karena para sahabat itu semua sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam surat apa? Dalam surat At-Taubah Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradhu'an. Allah sudah menyatakan keriduan kepada mereka. Berarti mereka sudah mendapatkan apa? Ya, pujian langsung dari Allah. Maka mereka tidak membutuhkan pujian dari orang lain. Cukup Allah yang sudah memuji mereka. Makanya kata para ulama, jahalatus sahabah la tadur. Ya. para sahabat yang tidak disebut, tidak diketahui namanya siapa, selama diketahui dia memang seorang sahabat, maka jahalahnya itu tidak berbahaya. Hadis ini kita ambil faedah, akhi, tata cara, bagaimana cara minta izin kalau kita mau masuk ke rumah orang, ya. Bagaimana cara minta izin? Di sini Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan, apa itu? Ya, kita ucapkan assalamualaikum, aadkhul, boleh saya masuk? Begitu. Ya. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah SAW, ya, mengetuk pintu dengan ujung-ujung jari. Ya, tok tok tok tok begitu, bukan pakai ini, Pak. Buk buk buk buk buk. Buk. Itu enggak apa, enggak adab. Tapi diketok aja. Kemudian ya, di antara adabnya juga kata para ulama, ketika kita mengetuk pintu jangan menghadap ke pintu, tapi menghadaplah ke kanan atau ke kiri supaya pas dibuka tidak langsung melihat ke dalam rumah. Ya. Yang berakibat akhirnya kita bisa melihat aurat dan yang lainnya. Dan karena adabnya juga ya, kalau dari dalam dia bertanya, "Man, siapa di luar?" maka hendaknya menjawab dengan nama. Enggak boleh menjawab saya. Karena dalam satu riwayat Abu Daud ya, bahwa ada seorang sahabat minta izin. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man fil kharij?" Siapa yang ada di luar? Kata dia, "Ana." Aku, ya Rasulullah. Atau Rasulullah, aku. Siapa aku? Iya. Rasul tidak suka itu. Maka jawab dengan nama. Iya. Hadis ini akhwan Islam azakumullah wa yakum menunjukkan juga bahwa apabila ada tamu yang minta izin tanpa mengucapkan salam, maka kita ajari dia. Iya, kalau dia tok tok tok. Iya. Enggak mau ngucapin salam. Dan antum keluar bilang, antum ucapin salam dong, adabnya salam, assalamualaikum gitu. Ya ajarkan, karena Rasulullah SAW mengatakan, ya menyuruh pembantunya begitu, ukhruji, kamu keluar, temui orang itu dan bilang, ucapkan assalamualaikum. Ya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhwan Islam, perintah untuk mengucapkan salam apabila kita hendak masuk rumah. Apa manfaatnya salam? Manfaatnya banyak, akhi. Manfaat yang pertama sebagai doa. Manfaat yang kedua untuk tabaruk, mengharapkan keberkahan dari salam tersebut. Manfaat yang ketiga, mencegah setan untuk ikut masuk ke rumah. Karena disebutkan dalam riwayat Muslim ya, apabila seseorang masuk ke rumah dan dia tidak berzikir kepada Allah, setan akan berkata, malam ini aku mendapatkan tempat tinggal. Dan apabila ia masuk ke rumah dan menyebut nama Allah, setan akan berkata, malam ini aku tidak mendapatkan tempat tinggal. Ya, maka kalau ada orang masuk ke rumah tanpa mengucapkan salam, berarti setan ikut masuk ke rumah. Nah, ini bahaya untuk kita ya akhwat Islam. Kalau setan ikut masuk ke rumah ya, setan akan mengganggu kita. Setan akan ikut serta dalam aktivitas kita, makan kita dan yang lainnya. Ya. Kemudian manfaat yang keempat apa? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Manfaat yang keempat bahwa orang yang mengucapkan salam itu akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menunjukkan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib ya, bahwa ada tiga orang yang mendapatkan jaminan dari Allah, di antaranya orang yang masuk ke rumah dengan mengucapkan salam. Ya, Allahu a'lam. Hadis 1171. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Nujai dari ayahnya, bahwa ia berjalan bersama Ali dan ia orang yang membawa tempat bersucinya. Ya. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menyeru, isbir Aba Abdillah, isbir Aba Abdillah bisyaktil furat. Ya, bersabarlah wahai Abu Abdillah, bersabarlah wahai Abu Abdillah di pinggir sungai Efrat. Aku berkata, wa madza, maksudnya apa hai Ali? Qal, berkata Ali bin Abi Thalib, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin wa 'aynahu ya tafidan. Aku pernah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kedua mata beliau berlinang air mata. Qultu ya Nabi Allah, aghdabaka ahadun? Ma sya'nu 'aynayka tafidan? Ya. Lalu aku berkata, hai Nabi Allah, apakah ada orang yang membuat engkau marah? Mengapa engkau menangis, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, bal qama min indi Jibril qablu fahaddathani anna al-Husayn yuqtal bi syattil furat. Tidak, kata Rasulullah, tapi barusan Jibril pergi dariku dan ia menceritakan, mengabarkan kepadaku bahwa Husain, yaitu cucunya Rasulullah, akan dibunuh di Syattil Furat, yaitu di pinggir sungai Efrat, di Padang Karbala namanya. Faqala halaka ila an asyummaka min turbati. Jibril berkata, maukah engkau hai Muhammad aku ciumkan kepada engkau tanah di mana tanah tersebut di atasnya wafat Husain? Qultu ya. Famadda yadahu faqabada qabdatan min turabin fa'ataniha. Falam amlik aynaya an anfadata. Aku berkata ya. Lalu kemudian malaikat Jibril pun ya memberikan tangannya kepadaku dan mengepal tanah dari tanah yang Husain akan mati di atasnya tersebut dan memberikannya kepadaku. Dan aku tidak kuat untuk menahan air mataku, kata Rasulullah SAW. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini lemah. Nujai ini, ya, ayahnya Abdullah, tidak diketahui siapa dia. Ya. Akan tetapi kata Al-Haythami, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar, At-Tabrani dan perawi-perawinya thiqat. Dan Nujai ini tidak bersendirian. Artinya ia mempunyai syawahid yang menguatkannya, di antaranya dari riwayat Umarah bin Zaidan, ia berkata haddatsana Tsabit dari Anas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Nu'aim dalam Ad-Dalail. Dan perawinya semuanya thiqat kecuali Umarah itu. Ya, Al-Hafiz berkata saduq katsirul khata. Juga diriwayatkan dari Muhammad bin Mus'ab, ia berkata haddatsan al-Auza'i dari Abu Ammar Shaddad bin Abdullah dari Ummul Fadl bintul Harits. Ya, Al-Hakim berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Tapi dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi, tidak, justru sanadnya terputus dan dhaif. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'id dari ayahnya dari Aisyah atau Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kepada salah satu dari keduanya ya tentang tadi bahwa Husain akan terbunuh di Syattu Furat. Sanadnya perawinya thiqat, perawi-perawi Bukhari dan Muslim, maka ia adalah sahih ya. Maka dari riwayat-riwayat tersebut hadis ini sahih ya. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam a'azakumullah wa iyakum akan bahwa Rasul dikabarkan oleh malaikat Jibril dan tentunya malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala bahwa cucunya yang bernama Husain akan dibunuh di sebuah tempat di Karbala, yaitu di Syattu Furat, di pinggir sungai Efrat. Sedikit kita akan cerita ya tentang kisah terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Ketika Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 Hijriah dibaiat menjadi khalifah ya, di mana ayahnya yang bernama Muawiyah meninggal dunia dan kemudian diangkatlah setelah Muawiyah Yazid bin Muawiyah ini. Dan waktu itu Yazid bin Muawiyah berumur 34 tahun ya. Maka dibaiatlah Yazid bin Muawiyah. Namun Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali bin Abi Talib belum ingin untuk berbaiat kepada dia. Dan ketika keduanya diminta untuk berbaiat, Abdullah bin Zubair berkata, ya, saya akan melihat dulu nanti. Lalu kemudian Abdullah bin Zubair pun pergilah ke Mekah. Dan ketika didatangi kepada Husain bin Ali, dikatakan, baiatlah. Kata Husain, aku tidak akan mau baiat secara diam-diam, tapi aku akan baiat secara terang-terangan di hadapan manusia. Mereka berkata, baiklah. Iya. Kemudian rupanya penduduk Irak mendengar bahwa Husain belum baiat kepada siapa? Ya, Yazid bin Muawiyah. Makanya mereka pun mengirimkanlah surat ke Husain. Ya. Apa? Mereka berkata, kemarilah hai Husain, kami akan baiat engkau dan kami akan jadikan engkau sebagai pemimpin kami di sini. Ya, mereka mengaku bahwasanya mereka belum baiat kepada Yazid juga. Dan mereka belum ridho dengan kepemimpinan Yazid. Maka kemudian mendengar itu, Husain bin Ali bin Abi Thalib pun mengirimlah seorang laki-laki yang bernama Muslim bin Aqil untuk cross check benar tidak, ya, apa yang mereka katakan tersebut. Maka Muslim bin Aqil bin Abi Thalib ini pun pergilah ya ke Irak. Dan ternyata ia dapati di sana memang benar, ya. Lalu kemudian orang-orang pun, baik wanita, laki-laki pun, datanglah kepada Muslim bin Aqil ketika mereka tahu bahwa ini adalah utusannya Husain. Ramai-ramailah mereka membaiat siapa? Muslim bin Aqil ini, ya. Dan hal ini terdengar oleh gubernur Irak yang waktu itu seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Dan Nu'man bin Bashir pun mengabarkan hal ini kepada Yazid bin Muawiyah. Namun Yazid bin Muawiyah, ya, kemudian tak lama mengganti Nu'man bin Bashir dan diganti dengan gubernur lain yang bernama Ubaidullah bin Ziyad sebagai gubernur di kota Kufah pada waktu itu. Maka kemudian Ubaidullah bin Ziyad pun pura-pura dia datang dengan memakai apa? Ya. Ditutupi wajahnya. Rupanya orang-orang mengira bahwa dia itu Husain. Akhirnya ya dia, mereka pun berusaha untuk membaiatnya. Maka dari situlah Abdullah bin Ziyadun tahu bahwa ternyata memang benar kabar bahwa orang-orang ingin baiat kepada Husain. Maka kemudian ya ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Maka kemudian apa namanya, sebelum itu ketika orang-orang sudah banyak baiat kepada Muslim bin Aqil ini, Muslim bin Aqil pun mengirimkan surat kepada Husain bahwa memang betul orang-orang sudah membaiat. Maka kemudian Husain pun ikhwata Islam azakumullah wa iyakum bersegeralah ingin pergi ke Kufah. Ketika Husain bergegas ingin pergi ke Kufah, banyak sahabat yang tidak setuju dengan Husain. Bahkan banyak sahabat yang mengingkari perbuatan Husain. Ya. Di antaranya yang menegur Husain adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Abdullah bin Zubair. Demikian pula saudaranya Husain yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah. Semua mengingkari perbuatan Husain. Semua menasihati supaya Husain jangan keluar ke Irak. Iya. Abdullah bin Abbas berkata, "Laula an yuzri bi wa bikan nas." Iya. "La syabbathu yadayya fi ra'sika falam atruk tadhhab." Kalau bukan karena takut khawatir orang-orang akan berburuk sangka kepada saya akan pegangi tangan kamu supaya kamu tidak pergi ke sana. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah di jilid 8 halaman 161. Imam Asy-Syafi'i berkata, dan Allah Ibnu Umar berada di Mekah. Kemudian sampailah ya kepada beliau bahwa Husain ingin pergi ke Irak. Maka Ibnu Umar pun segera menyusul Husain. Lalu Ibnu Umar berkata, mau ke mana? Kata Husain, ke Irak. Lalu kemudian Husain pun mengeluarkan surat-surat orang-orang Irak yang ingin mereka berbaiat kepada Husain. Kata Ibnu Umar, la ta'tihim, jangan datang kepada mereka. Tapi Husain tetap ngeyel. Kata Ibnu Umar, inni muhaddithuka hadithan, aku akan sampaikan kepada kamu hadis. Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memilihkan antara dunia dan akhirat, dan Rasulullah ternyata lebih memilih kehidupan akhirat dan tidak menginginkan dunia. Dan engkau termasuk keturunan Rasulullah, demi Allah, jangan engkau pergi kemana, ke mereka, Tapi ternyata Husain pun tetap kekeh dengan pendiriannya tersebut. Di antara yang menasihatinya juga Abdullah bin Zubair, di mana Abdullah bin Zubair berkata kepada Husain, "Aina tadhhab? Tadhhab ila qaumin qatalu abak wa ta'anu akhak? La tadhhab. Mau pergi ke mana hai Husain? Kamu hendak pergi ke suatu kaum yang mereka sudah membunuh bapakmu sendiri, membunuh saudaramu sendiri. Jangan kamu pergi hai Husain." Tapi ternyata Husain tetap kekeh dengan pendiriannya. Abu Sa'id Al-Khudri juga sama. Menasihati, beliau berkata, "Ya Aba Abdillah, inni laka nasihun wa inni alaikum mushfiq. Qad balagini anna qad katabakum qawmun min syi'atikum bil kufah yad'unaka ilal khuruj ilayhim, fala takhruj ilayhim." Hai Aba Abdillah, aku nasihati kamu, aku sayang sama kamu. Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang Irak menyurati kamu, dan mereka minta kamu pergi ke sana. Jangan kamu keluar kepada mereka. Fa inni samitu abaka yaqulu fil kufah wallah laqad malaltuhum wa abqadtuhum wa malu wa malluni wa abghaduni. Demi Allah hai Husain, aku mendengar sendiri ayahmu waktu itu di Kufah berkata, penduduk Kufah, penduduk Irak itu membuat aku bosan, membuat aku marah, membuat Ali bin Abi Thalib tidak suka kepada mereka, karena memang begitu sifatnya orang-orang Irak begitu. Irak dulu tuh Pak, masuk padanya Irak dan Iran yang disebut dengan dulu Persia namanya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian akhwal Islam azakumullah, ketika Ma'qil bin Yasar telah mempunyai kekuatan di kota Kufah dan Ubaidullah bin Ziyad pun menjadi gubernur, maka kemudian orang-orang yang baiat kepada Husain ini pun pergilah untuk mengepung Ubaidullah bin Ziyad. Maka Ubaidullah bin Ziyad pun bermusyawarah dengan pembesar-pembesar. Kata mereka, "Hai Ubaidillah, penduduk Irak ini sangat mudah untuk dirubah hatinya. Datangi mereka dengan uang, akan berubah hatinya." Akhirnya kemudian didatangi, dan ternyata benar, satu persatu pergi. Dan membatalkan baiatnya yang tadinya 4.000 tinggal 30 orang, tinggal 12. Habis sama sekali, sampai Muslim bin Aqil ditinggalkan oleh orang-orang. Akhirnya Mas Muslim bin Aqil pun ditangkap dan hendak dibunuh oleh Ubaidullah bin Ziyad. Kemudian Ma'qil bin Yasal, Muslim bin Aqil berkata, berikan saya kesempatan dulu sebelum saya dibunuh. Kemudian Muslim bin Aqil berkata kepada Umar bin Sa'ad, "Hai Umar, pergilah temui Husain, suruh dia pulang ke Madinah. Karena penduduk Kufah sudah mengkhianati kita." Umar bin Sa'id pun pergilah, sementara Muslim bin Aqil pun dibunuh oleh Abu Ubaidullah bin Ziyad. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian sampailah Husain kepada ke Qadisiyah, yang kemudian Husain pun dikabarilah oleh Umar bin Sa'ad tersebut. Dan Umar bin Sa'ad menyuruh supaya pulang saja Husain ke kota Madinah. Kemudian Husain pun mendengar kabar tersebut, bermusyawarlah dengan orang-orang yang mengikuti Husain, karena Husain membawa keluarganya dan beberapa orang yang lainnya. Maka apa kata mereka? La wallah, la narji hatta na'khud bi sa'ri abina. Demi Allah, ya, kata mereka. Ini yang berkata anak-anaknya Muslim bin Aqil, ya, waktu itu yang pergi bersama siapa? Husain. Tidak, demi Allah, kita tidak akan kembali sampai kami membalas dendam terhadap darah ayah kami yang dibunuh oleh si Ubaidullah bin Ziyad itu. Maka Husain pun mengikuti pendapat mereka. Kemudian ketika Ubaidullah bin Ziyad tahu bahwa Husain bin Ali bin Abi Thalib yang tetap ia keluar, maka ia pun menyuruh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi untuk keluar bersama 1000 orang ya untuk menemui Husain. Kemudian Al-Hur bin Yazid bersama pasukannya 1000 orang ini bertemulah dengan Husain dengan pengikut-pengikutnya tersebut. Lalu Al-Hur berkata, "Ila aina ya ibn binti Rasulillah?" Mau pergi ke mana hai anak ya? Wahai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Husain, ke Irak. Kata Al-Hur, fa inni amuruka an tarji wa alla yabtaliyani Allah bik. Irji min haitsu atait aw idhhab ila Syam ila haitsu Yazid la tuqdim ila Al-Kufah. Aku perintahkan kamu hai Yazid untuk pulang saja. Jangan sampai terjadi antaraku dengan engkau sesuatu. Pergilah ya dari tempat engkau datang, atau engkau pergilah ke Yazid. Jangan pergi ke Kufah, jangan, kata Al-Hur. Maka akhal Islam azakumullah wa iyakum, rupanya Husain tidak mau mendengar perkataan Al-Hur. Maka Al-Hur bin Yazid pun kemudian terus mencegahnya. Dan Husain berkata, "Menjauhlah kamu dariku." Kata Al-Hur bin Yazid, "Demi Allah, kalaulah yang mengucapkan selain kamu, ya, aku akan bunuh kamu. Tapi masalahnya kamu itu cucu Rasulullah. Bagaimana aku akan membunuh kamu?" Kata Al-Hur bin Yazid, bin Yazid, ya. Kemudian Al-Husain pun berdirilah di Karbala tersebut. Lalu ia bertanya, "Ini tempat apa namanya?" Kata mereka, "Ini Karbala." Kata Husain, "Karbala, karb dan bala." Iya. Kemudian ketika pasukan Umar bin Sa'ad pun sampailah, dan waktu itu jumlahnya ada 4000 orang. Dan mereka ya meminta supaya Husain pergi bersamanya ya ke Irak. Maka kemudian apa yang terjadi akhal Islam azakumullah wa iyakum? Umar bin Sa'ad berkata, "Ini ukhayyiruka baina thalathati umurin fakhtar minha ma syi'ta." Aku berikan kepada engkau pilihan antara 3 perkara. Silakan engkau pilih. Apa itu, kata Husain? "Antada'ani arji?" Ya, kata dia, "Apa itu?" Kata Husain bin Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku berikan kepada kamu pilihan 3 perkara saja. "Apa itu?" kata dia. Kata Husain, "Pilihanku adalah yang pertama, antadani arji, biarkan aku pulang ke kota Madinah. Aw adhhab ila thughri min thughuril muslimin. Aku pergi ke perbatasan, di perbatasan kaum muslimin aku ingin berjihad di sana. Aw ya adhhab ila Yazid hatta adha'a yadi fi yadihi bi Syam. Atau aku akan pergi langsung ke Yazid bin Muawiyah untuk aku baiat dia." Lihat, Husain bin Ali bin Abi Thalib sudah rujuk dari pendapatnya, di mana beliau mengatakan, "Biarkan aku diberikan 3 apa namanya keadaan ini. Aku yang pertama, ya. Tadi apa tadi? Aku pulang ke Madinah, atau aku mau ikut berjihad saja menjaga di tapal batas, atau aku akan pergi ke Yazid di mana aku akan baiat dia." Maka kemudian Umar bin Sa'ad pun berkata, "Ya, ya, baik, aku akan laporkan kepada Ubaidullah bin Ziyad." Maka pergilah ia kepada Ubaidullah bin Ziyad, dilaporkan. Mendengar itu Ubaidullah bin Ziyad senang. Iya. Namun apa yang terjadi? Akhirnya rupanya ada orang jahat. Siapa dia? dia bernama Syamar bin Dzil Jaushan. Ya. Dia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Abu Ubaidullah bin Ziyad. Lalu kemudian ya, Syamar bin Dzil Jaushan ini pun memberikan racun-racunnya kepada Ubaidullah bin Ziyad. Dia berkata, "Hai Ubaidullah, jangan biarkan Husain pergi. Seharusnya dia harus ikuti keputusan kamu, hai Ubaidullah." Akhirnya kemudian ya, rupanya Ubaidullah bin Ziyad tertipu oleh si Syamar ini. Akhirnya dikirim lagi kiri utusan ke Husain dan bilang bahwa kamu harus mengikuti keputusan Ubaidullah bin Ziyad. Kata Husain, "Enggak mau. Kan saya sudah berikan pilihan tiga tadi. Ya, ima saya pulang ke kota Madinah, atau saya mau ikut berjihad saja di tapal batas, atau saya akan bayat kepada Yazid bin Muawiyah." Permintaan Husain ini benar, enggak ada yang salah. Ada apa kemudian Ubaidullah bin Ziyad maksa supaya ikut ya keinginan Husain, keinginan Ubaidullah bin Ziyad, ya. Yang kemudian akhul Islam azakumullah, ya. Syamar bin Dzil Jaushan pun pergilah dia dengan membawa pasukan. Yang kemudian Husain pun kemudian akhul Islam mengingatkan kepada Syamar, "Bertakwalah kamu hai Syamar. Apakah kamu hendak membunuh ya salah satu keturunan Rasulullah?" Ya. Tapi subhanallah, Syamar ini memang orangnya jahat, Pak. Dia yang kemudian dia tetap kekeh melihat ya apa namanya Husain tidak mau ikut keputusan Ubayl bin Ziyad. Akibatnya apa yang terjadi? Dia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Rupanya sebagian pasukan siapa si Syamar ini tidak setuju dengan si Syamar. Akhirnya 30 orang bergabunglah dengan Husain untuk membela Husain. Karena Husain enggak salah. Sudah benar Husain itu boy mau balik lagi. Tapi kenapa dipaksa juga? Terjadilah perang. Akhirnya pembela Husain satu persatu mati sampai terakhir Husain bin Ali bin Abi Thalib yang kemudian dipenggal kepalanya Husain bin Abi Thalib dan meninggal di Karbala. Maka dari itu ya, ya akhul Islam azakumullah, ahlu sunnah wal jamaah, ya keyakinan kita terhadap para pembunuh Husain, tetap kita melaknat mereka, kita benci kepada pembunuh Husain, ya akhul Islam azakumullah. Nah, masalahnya ya akhi ya, apa namanya, orang-orang Syiah dengan terbunuhnya Husain menuduh apa? Ahlu sunnah lah yang bersalah. Padahal subhanallah, mereka membuat riwayat-riwayat palsu bahwasanya yang menyuruh untuk membunuh Husain itu Yazid bin Muawiyah. Padahal semuanya riwayatnya palsu. Sama sekali Yazid bin Muawiyah tidak pernah menyuruh Ubaidullah bin Ziyad untuk membunuh Husain. Tidak ada satupun riwayat yang sahih kecuali riwayat-riwayat yang dipalsukan oleh orang-orang Syiah. Yang kedua, yang sebetulnya yang membuat mereka ya Husain terbunuh siapa? Ya mereka juga, orang-orang Irak itu. Ya penduduk Irak yang mereka itu minta supaya Husain datang, tahu-tahu dia apa? Mengingkari janji. Akhirnya meninggalkan Muslim bin Aqil. Ya. Dia tidak mau membantu Husain sama sekali. Bahkan ketika mereka mendengar Husain diperangi oleh si Syamar bin Dzil Jaushan, apa ada satu di antara mereka yang keluar untuk membantu? Tidak ada sama sekali. Makanya akal Islam azakumullah wa iyakum. Jadi sebetulnya siapa yang menjadi sebab terbunuhnya Husain? Ya mereka, penduduk Irak dan itu ya, yang mereka itu mengkhianati ya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka inilah ya akhwal Islam azakumullah kisah ya tentang terbunuhnya siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai Husain. Iya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah. Keduanya penghulu pemuda penduduk surga. Hasan dan Husain, kita sangat mencintai dia. Bagaimana tidak, Rasulullah sangat mencintai Hasan dan Husain kok. Iya. Tapi kenapa, Pak? Orang-orang Irak itu, orang-orang Syiah di zaman sekarang itu ya, yang selalu mereka unggulkan Husain, Husain, bukan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jawabannya karena memang Husain yang menikahi salah satu penduduk Irak. Sebetulnya itu ya niat yang tersembunyi busuk. Dia ingin kembali merebut kembali kerajaan Persia yang sudah dikoyak-koyak oleh kaum muslimin. Tapi dengan cara apa? Memperlihatkan cinta kepada ahlul bait. Yang kemudian cinta kepada ahlul bait itu jadikan tameng mereka. Yang kemudian mereka menuduh para sahabat ya kafir karena ya tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib, tidak yang seharusnya katanya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Kemudian malah diangkat Abu Bakar, Umar, Uthman. Padahal seharusnya kata mereka yang berhak menjadi khalifah itu Ali. Dan ternyata akhir yang menghembuskan pemikirannya siapa? Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Dr. Umar bin Falata dalam kitab beliau Al-Wada' fil Hadith. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Nah ini akhi, a'azzakumullah. Jadi Ahlus Sunnah melaknat orang yang membunuh siapa? Husain. Ahlus Sunnah membenci orang yang membunuh Husain. Ahlus Sunnah mereka yang paling mencintai Ahlul Bait ya akhul Islam dan paling menghormati Ahlul Bait. Iya. Allahu a'lam. Nah di sini kita ambil faedah yang pertama. Atau yang kedua ya. Itu mukjizat yang Rasulullah Allah berikan kepada beliau tentang Rasulullah mengabarkan akan terbunuhnya cucu beliau yang bernama Husain di Karbala. Dan ternyata benar. Dan orang-orang Syiah ini Pak ya di zaman sekarang ini mereka pura-pura memperlihatkan cinta kepada Husain dengan cara apa? Menyiksa diri itu. Ini disebut oleh mereka dengan tatbir. Setiap hari Asyura mereka menusuk-nusuk tubuh mereka ya, melukai diri mereka sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang mati, Pak. Kata para ulama lihat. Ya, mereka lakukan itu terhadap diri mereka. Mereka menyiksa diri mereka sendiri sebelum disiksa pada hari kiamat. Iya. Sebetulnya mereka mengakui kesalahan mereka dahulu sebab karena apa? Karena mereka sebetulnya yang pertama kali menjadi sebab terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Maka akhal Islam azakumullah wa iyakum. Maka ini ya tentang sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Ya, semoga Allah mengampuni beliau dan mengangkat derajat beliau di dalam surga dan beliau telah disaksikan oleh Rasulullah bahwa ia termasuk penduduk surga. Wallahu a'lam. Taib hadis 1172 ya. Hadis yang diriwayatkan Ad-Darimi dan Ibnu Majah dari hadis Al-Harith bin Nabhan, ia berkata haddatsana 'Asim bin Bahdalah dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya secara marfu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khiyarukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Syekh Al-Albani berkata sanad ini lemah karena dalam sanadnya ada Al-Harits ini lemah. Akan tetapi ia menjadi kuat dengan syawahid-syawahidnya. Di antaranya dari hadis Ali secara marfu, ya, di antaranya dari hadis Anas, ya. Dan hadisnya juga mempunyai syawahid lain dari Bukhari dan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan lafaz khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan juga Ad-Darimi meriwayatkan akhbarana Muhammad bin Yusuf, ia berkata haddatsana Sufyan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah. Hadis ini menunjukkan akhi azakumullah wa iyakum keutamaan orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di mana Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah yang mengajar, mempelajari Al-Quran yang dan mengajarkan Al-Quran. Maka dari itu ya akhi, setiap kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Ya, sudah berapa ayat yang sudah kita fahami makna dan tafsirnya ya akhi? Ingat, jangan sampai Al-Quran pada hari kiamat itu menjadi apa? Bumerang yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Jangan sampai. Maka kita berusaha ya. Dahulu kata Utsman bin Affan, kami dahulu mempelajari Al-Quran di zaman Rasul itu 10 ayat, 10 ayat. Dan kami tidak akan mau menambah sampai kami memahami 10 ayat tersebut dan mengamalkan isinya. Itu demikian ya. Abdullah bin Umar mempelajari surat Al-Baqarah 8 tahun. Umar bin Khattab mempelajari Al-Baqarah 11 tahun. Maka kita berusaha ya mengkaji, mempelajari ayat demi ayat, kita pahami ya. Bagaimana apa namanya tadabburi kata per katanya, kemudian juga penafsirannya, hukum-hukumnya. Coba kita pelajari dari itu. Allahu a'lam. Di pabrik saya bekerja, antara kantor dengan masjid berjarak 200 meter. Kenapa saya harus berwudu dulu di kantor untuk mengganti berwudu di rumah? Betul. Antum berwudu di kantor kemudian pergi ya ke masjid karena maknanya sama ya. Anak suka sholat tahiyat masjid setelah dikumandangkan azan, bagaimana hukumnya? Saya pernah tanya ke Syekh Abdul Muhsin Abbad, bagaimana kalau ada orang yang masuk masjid pas azan dikumandangkan, apakah dia sholat tahiyat masjid langsung atau boleh menjawab azan dulu? Kata beliau, kalau dia menjawab azan dulu kemudian sholat tahiyat masjid, ya dia sudah mengumpulkan dua kebaikan. Yang pertama dia menjawab azan, kemudian dia setelah itu sholat tahiyat masjid, maka silahkan. Maka sebagian ulama lagi mengatakan tidak, hendaknya dia sholat tahiyat masjid, ya, karena Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai ia sholat dua rakaat. Kan tapi kalau ya kalau kita mau jawab dulu pun enggak masalah karena hadis yang menyebutkan tentang tahiyat masjid itu tidak menunjukkan harus langsung. Maka kalau kita tunggu sebentar ya kemudian setelah itu salat tahiyat masjid tidak apa-apa. Zikir pagi dan petang yang lemah mana saja riwayatnya? Yang ini Pak, Allahumma ma asbahabi min nikmatin. Itu lemah. Kemudian hasbiyallah alladzi la ilaha illahu yang disuruh baca 7 kali itu juga lemah. Adapun hadis Allahumma inni asbahtu ushiduku ushidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Ini hadis diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun banyak ulama yang tidak setuju dengan pendhaifan Syekh Al-Albani. Kenapa? Karena hadis itu mempunyai dua jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Dan saya lebih condong kepada penghasanan hadis tersebut. Yaitu Allahumma inni asbahtu usyiduka wa usyidu hamalata 'arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik bi annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Bukan dalam hadis bahwa sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya paling awal. Kalau begitu berarti tidak ada wanita yang ingin sholat di awal saf, Ustaz. Bahkan berebut sholat di saf belakang. Namun bagaimanapun juga pasti ada yang sholat di awal saf. Ya pastilah sebagaimana laki-laki berebut pengen di awal, mau tidak mau karena di depan sudah penuh, kemudian belakang, belakang, belakang. Wanita pun juga dimulainya dari belakang dulu, kemudian ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, kan begitu. Iya, maka tentu kita berusaha supaya kita mendapatkan saf yang paling utama, berarti kita berusaha bergegas yang pertama kali pergi ke masjid. Iya. Sholat maghrib pas rakaat ketiga imam batal di posisi tahiyat akhir. Bagaimana yang benar Ustaz? Makmum maju ke depan atau gimana? Enggak, makmum aja yang di belakangnya, enggak usah pergi ke depan. Makmum yang belakang imam, ya. Ketika ia sedang tahiyat kan enggak mungkin maju, Pak. Gimana majunya? Iya. Maka makmum imam pergi, maka yang gantinya makmum yang di belakang. Dia yang meneruskan, kemudian dia mengucapkan salam dan yang lain pun ikut salam. Allahu a'lam. Apa adab menuntut ilmu bagi akhwat? Ilmu yang seperti apa? Apabila itu ilmu yang sifatnya fardu ain, maka kata para ulama tidak harus izin suami. Kenapa? Karena itu hukumnya fardu ain. Tapi kalau itu hukumnya fardu kifayah, maka wajib izin suami. Yang kedua, akhwat yang ingin menuntut ilmu sudah menikah apa belum? Kalau dia belum menikah, ya, maka ingat yang pertama tidak boleh dia safar sendirian tanpa mahram. Ya, kemudian jaga adab dan akhlak. Jangan sampai kemudian dia pergi memakai minyak wangi atau tabaruj ataupun yang lainnya. Kemudian juga jaga selama kajian, jangan sampai ngobrol. Nah, terkadang akhwat itu punya kebiasaan buruk apa? Kalau sudah tanya jawab, artinya waktunya ngobrol. Itu kalau udah tanya jawab, ngobrol mereka. Ini akhlak yang tidak bagus, adab yang tidak baik. Ya, ngobrolnya nanti aja lah, kalau habis kajian selesai baru ngobrol, silakan. Ya. Kemudian juga bagi mereka yang punya suami, jangan sampai kesibukan ia menuntut ilmu itu melalaikan tugas dia sebagai seorang istri dan seorang ibu. Ingat, tugas seorang istri ia agung di sisi Allah, karena hak suami sangat berat di mata Allah terhadap istri. Dan tugas seorang ibu terhadap anak juga besar, amanah. Jangan sampai kemudian dia demi mengajak, mengejar, menuntut ilmu, akhirnya dia lalaikan tugasnya dia sebagai seorang istri. Ini pun tidak dibenarkan, ya akhir Islam, azakumullah, ya. Kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyiksa kucing, tapi kami takut apabila kami memberinya makan, kucing tersebut menjadi manja dan malah buang, ya, buang air di rumah kita. Tapi kalau kita biarkan, kita tidak menjauhi kucing tersebut makan atau tidak. Jadi apa yang harus kami lakukan? Ya udah biarin aja. Kalau mau kasih masih makan, silahkan. Mau dibiarkan, biarkan juga gak masalah kok. Ya biarkan dia cari makan kemana yang dia kehendaki. Ya, tapi kita pun juga tidak boleh menyiksa kucing atau menendang kucing atau menyakiti kucing. Ya kalau memang kucing itu tetap kekeh pengen tinggal di rumah antum, ya antum mungkin bawa aja ke tempat lain, ya, biar dia, yang penting dia makan, bebas hidupnya, bisa makan. Dan yang tidak boleh itu kan kalau dikurung, Pak, nggak bisa makan sampai mati. Itu yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bolehkah memberi nama anak misalnya Salman Ar-Razzaq? Salman Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu kan artinya yang maha pemberi rezeki. Yang lebih bagus Abdul Razzaq, Pak. Salman Abdul Razzaq begitu. Bukan Salman Ar-Razzaq, berarti Salman pemberi rezeki dong. Yang ngasih, yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak benar, ya. Nama seperti ini tidak benar. Uthman Ar-Rahman. Uthman yang maha penyayang. Enggak benar, Pak. Yang benar Utsman Abdurrahman begitu. Iya. Bagaimana dengan nama Saifur Rahman? Safiyur Rahman. Kata para ulama itu termasuk nama-nama yang makruh. Iya. Itu termasuk nama-nama yang makruh. Adapun dahulu Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Khalid dengan Saifullah, itu gelar bukan nama. Ustaz, boncengan sama akhwatnya bukan mahram boleh enggak? Enak aja boleh. Iya, enggak boleh, Pak, haram. Kalau antum jadi ojek kemudian ada akhwat pengen naik, jangan. Maaf, Mbak. Iya, saya bukan mahram, Mbak. Iya, enggak boleh. Boleh enggak bayar hutang di masjid? Yang jelas, Pak, yang pertama bahwa masjid itu tidak layak untuk sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Karena disebutkan dalam hadis yang sudah kita pernah bacakan kemarin ya, bahwa Rasulullah menyuruh menjauhi orang-orang yang duduk-duduk di masjid ngomong-ngomong masalah dunia. Rasulullah akan muncul suatu kaum yang duduk di masjid berhalakoh-halakoh. Imam umud dunia, ucap pembicaraan mereka hanya masalah dunia. Rasulullah jangan duduk bersama mereka. Kalau ngobrol-ngobrol masalah dunia aja, Rasulullah melarangnya di masjid. Maka semua yang sifatnya berbau dunia lebih bagus jangan di masjid deh. Iya, mau bayar utang, saya tidak katakan tidak boleh, tapi lebih baik di luar aja lah. Masjid bukan tempat untuk masalah-masalah yang sifatnya dunia. Masjid itu untuk beribadah kepada Allah, untuk zikir, untuk talabul ilm dan yang lainnya. Bagaimana penjelasan takdir buruk dengan berbaik sangka kepada Allah? Akhi, buruk itu relatif. Iya. Kalau Allah berikan kepada kita takdir yang buruk, contohnya kita dikasih sakit gitu kan. Buruk buat menurut kita, tapi menurut Allah sakit ini untuk menggugurkan dosa-dosa dia. Iya. Sakit tersebut untuk mengangkat derajat dia. Baik. Makanya akhi, buruk ya, yang menurut kita buruk, terkadang itu di sisi Allah tidak buruk. Yang buruk itu kalau antum ya berbuat maksiat. Maka kalau antum berbuat maksiat, antum tidak boleh katakan ini sudah takdir Allah, enggak. Kenapa? Karena yang berbuat maksiat siapa? Antum. Dan antum sudah tahu bahwasanya berbuat maksiat haram, kenapa dilakukan? Iya. Maka kewajiban antum taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau kita diberikan sakit atau harta kita hilang, wajib kita husnudzon bahwa ini semuanya sebagai penggugur dosa-dosa, mengangkat derajat. Bagaimana derajat hadis siapa yang membicarakan dunia di masjid Allah akan hapus amalnya 40 tahun? Walsu, Pak, dusta. Cuma bicara dunia di masjid masa membatalkan amal 40 tahun yang benar aja nih. Berarti derajatnya sama dengan syirik dong. Iya. Enggak benar. Di antara tanda hadis palsu itu kata para ulama, gara-gara amalan kecil dia mendapatkan balasan yang sangat besarnya minta ampun, enggak mungkin. Iya. Bagaimana caranya agar kakak saya dapat dan keluarga dapat hidayah? Saya sangat bingung untuk menasihatinya karena mereka sangat keras kepala. Ya kan yang ngasih hidayah kan Allah, bukan antum. Kewajiban antum nasihati aja udah. Antum kasih dalil, kasih hujah secara ilmiah. Kalau masalah yang ngasih hidayah ya Allah, mintalah kepada Allah. Minta dan berdoa, ya Allah berikan hidayah kepada keluarga saya. Ya. Jangankan kita, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Allah berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Apakah benar Ustaz sholat berjanji itu kalangan orang? Memang betul kalangan orang namanya berjanji, ya. Jadi akhi, yang namanya salawat itu cukuplah dengan yang Rasul ajarkan. Ngapain sih bikin-bikin? Ya, seperti salat Badriyah itu kan buatan orang belakangan, salat Nariyah buatan orang belakangan. Para sahabat saja ketika mereka nanya kepada Rasul tentang salawat, apa kata Rasulullah? Nah, kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ta'arafna salam alaik, ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Kaifa nusalli alaik, lalu bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Padahal para sahabat orang yang fasih tidak apa bahasa Arabnya, Pak. Mereka orang yang sangat fasih, bahkan mereka orang yang paling pandai membuat rangkaian syair-syair yang indah. Tapi ternyata mereka tidak lakukan itu. Mereka malah bertanya kepada Rasulullah bagaimana cara bersalawat. Berarti lafaz salawat itu harus mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak boleh kita membuat-buat. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Apa berdosa Ustaz menggauli istri yang belum benar-benar bersih dari haid? Ya dosa itu, Pak. Sabar makanya, Pak. Ya sabar. Udah kebelet Ustaz. Ya. Gak boleh. Sabar. Biarkan dia bersih dulu. Ya sampai keluar kustuh bayadho, kata Aisyah. Ya seperti cairan benang putih begitu. Nanti kalau sudah bersih baru silakan. Ini belum bersih aja. Diklaimnya bersih, udah bersih, ah itu udah bersih. Padahal belum ser. Gak boleh, haram, Pak. Ya. Saya bekerja tempat yang bercampur baur laki-laki dan perempuan, kebanyakan perempuannya, tidak menutup aurat secara syar'i. Apa nasihatnya Ustaz? Makanya bekerjanya jangan sampai ngeliatin dong. Antum fokus kerja aja. Ya, upayakan semaksimal mungkin untuk tidak ikhtilat dengan mereka. Tapi kalau memang antum apa namanya tidak tahan dengan fitnahnya, ya, dan antum khawatir jatuh kepada zina, ya udahlah, tinggalkan, cari tempat lain yang lebih aman dari fitnah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.